Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada adab yang ketujuh. Nah, selesai dari adab ketujuh. Terakhir adab ketika masuk ke majelis, ketika di situ banyak hadirin, dan untuk mengucapkan salam. Tapi dan salam tersebut kafanipilah bagusnya setelah dia masuk, ungkap salamnya hanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya sehingga tidak mengganggu majelis. Sebagaimana dikatakan, kullu mashghulin la yushaghalu. Setiap orang yang sibuk, apalagi sibuk dengan ilmu, maka jangan disibukkan dengan perkara lain. Baik, kita lanjutkan. Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanbaghi li ahadin ay yakhlu bi qurbihi ash-shayhi illa liman huwa awla bi dhalika bi sinnihi aw ilmihi aw salahihi. Bal yahrusu ala qurbi min ash-shayhi idza lam yartafi fi majlisi ala man huwa afdalu minhu. Fa in kana ash-shaykhu fi ajri makani fa afdalu jama'ati ahaqqu bima ala yaminihi wa yasarihi. Baikkan ala tabi sempatin awal hulia setelah mubat jalur nama halki awal ma'atab fiha kubala tahu. Tancim. Dan tidak sepantasnya, dan tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk bersilakan kepada orang lain untuk tetap kepada syekhnya, kecuali kepada orang yang lebih utama darinya. Untuk hal itu disebabkan dikarenakan umurnya atau ilmunya atau kesolehannya. Akan tetapi hendaknya bersemangat untuk duduk di dekat syekhnya. Apabila dia tidak berada lebih tinggi kedudukannya di dalam majlis orang-orang yang utama. Dan apabila syekhnya berada di bagian depan, maka para jemaah yang paling utama berhak untuk duduk di sebelah kanannya maupun kirinya. Dan apabila syekhnya Belum di bagian ujung bangunan. Abang taraf sofa. Rumah. Berarti di tepi, yaitu di ujungnya. Nah. Apabila guru duduk di tepi rumah. Di ujung aja. Di ujung rumah. Atau semisalnya, maka orang-orang yang dihormati hendaknya duduk di depannya berdekatan dengan titik rumah atau di ujung rumah. Baik. Pada paragraf ini yang khalifah sebagaimana dibaca tadi dikatakan oleh Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, wa la yanbaghi li ahadin an yu'athira bi qurbihi min asy-syekh illa liman huwa aula bidzalik. Tidak seyogianya bagi seseorang untuk yu'athir, yaitu mengedepankan orang lain. Karena itsar asalnya baik, ikhwan fillah, tapi pada perkara duniawi. Adapun pada perkara-perkara kemuliaan berhubungan dengan din, berhubungan dengan agama atau akhirat, maka jangan dia mengedepankan orang lain. Baik. Dikatakan oleh beliau, jangan mengedepankan orang lain untuk bisa dengan syekhnya. Kecuali untuk orang yang lebih utama dari dia, dikarenakan umurnya, bisinnihi aw ilmihi, atau karena ilmunya sehingga dia lebih berhak untuk di depan, aw salahihi, atau kesolehannya. Fal yahrisu 'ala al-qurbi min asy-syekh idza lam yartafi' fil majlis 'ala man huwa afdalu minhu. Perhatikan ini. Nah, tapi hendaknya dia bersemangat untuk dekat dengan syekh apabila majlis atau tempat duduk syekh tersebut tidak ditinggikan. Nah, idza lam yartafi' fil majlis 'ala man huwa afdalu minhu, apabila tidak mengakibatkan dia untuk lebih tinggi di dalam majelis atas orang-orang yang lebih utama darinya. Maksudnya bagaimana? Nah, hendaknya dia mendekat dengan syekhnya. Nah, apabila afanifillah kedekatan dia tersebut tidak mengakibatkan berada di tempat yang tinggi, na'am, di atas orang-orang yang lebih mulia, lebih utama darinya. Baik. Qala wa in kana syaikhu fi sadri makanin fa afdalu lil jama'ati ahaqqu bima 'ala yaminihi wa yasari. Apabila syekh berada di na'am paling depan dari suatu tempat, maka jamaah yang paling utama, na'am, yang paling berhak dengan sisi kanan dan kirinya. Wa in kana 'ala tarafi suffah aw nahmiha fal mubajjaluna ma'al ha'id. Nah, apabila berada di apa? Di enam ujung suatu bangunan. Baik, yaitu mepet tembok misalnya atau yang semisalnya, maka orang-orang yang dimuliakan ya, enam yang dekat dengan tembok. Aw ma'atara fiha qubalatahu atau di ujungnya di depan syekhnya. Ini pada gerak konfina dan berhubungan dengan perkara bagaimana seorang dan bersikap atau seorang memilih tempat duduk dalam majelis. Nah, istamil. Maka jarratil aratu fi majalis tadrisi bijulusi mutamajizina kubara tawajihi mutarisi awi mubajalina imuhili awi za'ili anyamini awi yasarihi wa yakamili rupakai fi jasin wahid awi durusin ayistamiku fi jihadin wahidin yakuna nadru syekh ilaih jami'an tasyarfi. Yakuna apa? Nadru syekh. Yakuna nadru syekh ilaih jami'an tasyarfi. Wala yahusul batu rupi ilaih batu nakabdi. Baik, sudah menjadi kebiasaan pada majlis-majlis pelajaran bahwa duduknya yang istimewa berada di depan gurunya atau orang-orang yang terhormat dari berkunjung. Dari orang-orang yang berkunjung ya. Dari orang-orang yang berkunjung atau orang yang jarang untuk duduk di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Dan sepantasnya bagi penuntut ilmu pada suatu pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang lain agar mereka berkumpul di suatu arah agar guru melihat kepada mereka ketika musyarah, dan janganlah mengkhususkan pandangan tanpa memandang sebagian yang lain. Nah, gimana yang terakhir? Dan untuk tidak mengkhususkan pandangan sebagian mereka. Ini ke siapa failnya? Guru. Berarti? Dan tidak akan atafnya kemana? Liyakuna nadaru syaih ilaihim jami'an inda syarhi walayakhussu ba'duhum walayakhussu ba'dahum, berarti ba'da, sehingga tidak apa butuh untuk mengkhususkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Karena apa? Semuanya sudah kelihatan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala waqad jarrat al-'adatu fi majalis at-tadris fi julus al-mutamayyizina qubalata wajhi al-mudarris. Dan merupakan kebiasaan yang sudah na'am berjalan dalam majelis-majelis pengajaran, yaitu dengan duduknya orang-orang yang mutamayyizin, orang-orang yang memiliki kekhususan untuk duduk di depan mudarris. Awil mubajjalina atau orang-orang yang apa? Yang dimuliakan. Min mu'idin aw za'irin, yang itu berupa orang yang menengok atau orang yang berziarah, yang berkunjung. Nah, untuk berada di depannya. Atau an yaminihi aw yasari, di sisi kanan atau kirinya. Wa yanbaghi lil rufaqa fi darsin wahidin aw durusin an yastami'u fi jihatin wahidah. Dan sebagainya bagi orang-orang atau teman-teman yang sejawat, rufaqa yaitu teman-teman sejawat dalam suatu pelajaran, dan pada satu pelajaran atau pada pelajaran-pelajaran mereka, untuk mereka berkumpul di satu arah. Nah, berkumpul di satu arah untuk apa? Liyakuna nadharu syekhi ilaihim jami'an inda syarah, agar pandangan syekh itu tertuju pada mereka secara keseluruhan ketika menjelaskan. Wala yakhussu ba'dahum fi dhalika duna ba'din, dan tidak butuh untuk mengkhususkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kenapa? Karena sudah terlihat dengan sekali penglihatan. Ini berhubungan dengan adab yang ketujuh, berarti hubungannya mengenai adab dalam majelis. Kita masuk pada adab yang kedelapan, karena adab-adab ini mudah. Pada sebagian penerapannya, fanifillah, terkadang penerapannya berbeda dari zaman ke zaman, seperti masalah duduk dan seterusnya. Tapi secara umum, intinya di majelis yang dibutuhkan pada setiap majelis ilmu untuk seseorang tenang badannya. Tenang bukan berarti tidur, ya kan? Tenang tapi tidak mendengarkan. Al-Thamin. Sudah siap? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala an yata'addaba ma'a hadiri majlis syaikh, hendaknya dia beradab bersama dengan orang-orang yang hadir di majlis syaikhnya. Jadi dia juga hendaknya beradab dengan orang-orang yang ada di situ. Fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisihi, karena sungguhnya adab terhadap orang-orang yang hadir di majlis syekh merupakan bentuk adab terhadap syekh itu sendiri dan pemuliaan terhadap majlis syekh, terhadap majlis gurunya. Wahum rufaqa'uhu, dan mereka itu orang-orang yang hadir di majlis syekhnya adalah apa? Teman-temannya. Fayuwakilu ashabahu wa yahtarimu kubara'ahu, maka hendaknya dia menghormati teman-teman syekhnya dan memuliakan orang-orang yang besar di kalangan mereka, yang lebih tua. Wa akranahu, dan yang seumur. Wala yajlisu wasatal halqati, hendaknya dia tidak duduk di tengah halqah. Apabila bentuknya berupa lingkaran, halqah itu kan lingkaran, apabila melingkar ya jangan duduk di tengah. Baik. Wala quddama ahadin illa lidarurah, jangan pula duduk di depan orang kecuali apabila ada suatu kedaruratan. Ini kalau majelisnya bentuknya apa tadi? Halqah. Baik, jangan apalagi sini duduk dia depan sininya. Baik. Kalau ini kita biasanya berarti apa? Biasanya terjadi kalau halqah makan, kan? Ketika mau bagi hidangan. Ini pun adabnya sama ya, Fani Bila. Kecuali apabila ada kedaruratan, misalnya tempatnya sudah habis. Tapi wala quddama ahadin illa lidaruratin kama fi majalisit tahdid, jangan dia duduk di depan seseorang kecuali kalau ada kedaruratan. Sebagaimana dalam majelis tahdid, kalau majelis tahdid, majelis penyampaian hadis, memang ya semuanya berdesak-desakan. Baik. Wala yufarriqu baina rafiqaini wala baina mutasahibaini illa bi idznihima ma'an, Hendaknya dia tidak memisahkan antara dua teman sejawat atau antara dua orang yang bersahabat kecuali dengan izin dari keduanya. Wala fauqa man huwa aula minhu, dan hendaknya dia tidak duduk di atas orang yang lebih utama darinya. Qala wa yanbaghi lil hadirin idza jaa al qadimu an yurahhibu bihi. Nah, ini paragraf berikutnya bagus, ya. Adapun yang awal tadi ini jelas, intinya seorang apa? Menempatkan diri pada tempat yang pas. Tayyib. Ketika ada orang-orang di majelis, hendaknya dia hormati sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan umurnya. Nah, anzilun nasa manazilahum. Ya, tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Karena seorang ketika pandai membawa diri, alhamdulillah, disitulah akan terlihat kemuliaan dia. Nah, pandai membawa diri. Tayyib. Ketika dia bergaul dengan teman yang seumur, mampu membawa diri. Ketika bergaul dengan teman yang lebih besar umurnya, mampu membawa diri. Ketika dengan orang-orang tua, nah, ketika dengan anak-anak, jangan dipukul rata. Ya, jangan dipukul rata. Kemudian paragraf kedua beliau mengatakan, wa yabghi lil hadirin idza ja'al qadim an yurahhibu bih. Sekiranya bagi orang-orang yang hadir di majelis, apabila datang seseorang, ya, datang seorang yang baru, an yurahhibu bih. Yaitu memberikan sambutan. Dari sini kita tahu i'rab marhaban. Berarti marhaban i'rabnya apa? Marhaba. Indah ke Ahmad. Marhaba. Apa i'rabnya? Hah? Masdar atau maf'ul mutlak maksudnya. Nah, urahibu marhaban. Ya, urahibu marhaban. Selamat datang. Wa yuwassi'u lahu, dan memberikan apa? Keluasan baginya, ya, diberi tempat duduk. Wa yatafassahu li ajri, dan na'am, tayyib, melonggarkan tempat untuk dia. Wa yukrimuhu, dan memuliakannya, bima yukramu bihi mitru, dengan perkara yang orang semisal itu dimuliakan, ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan apa dalam surat Al-Mujadalah berhubungan dengan perintah untuk meluaskan majelis. Inda ya Ridwan. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Naam. Apabila dikatakan kepada kalian, naam, tafassahu, ya, beri keluasan dalam majelis, ya, nah, luaskanlah kepada kita. Jangan kemudian marah-marah, cenggel. Nah, diberi keluasan, ya, sudah keluasan. Nyempit dikit kita. Naam, tayyib, jangan marah. Untuk apa? Mendapatkan keluasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ini terjadi kalau majelis-majelis besar, ya, yang di situ tempatnya sempit, mungkin kemudian orangnya banyak. Qala wa idza fusiha lahu fil majlis wa kana harijan damma nafsahu wa la yatawassa. Dan apabila diluaskan baginya dalam majlis tersebut dan dia itu harij, merasa apa? Merasa sungkan. Akhirnya sungkan malah. Karena apa? Diberi keluasan lebih dari yang lain, maka hendaknya dia menggabungkan dirinya, na'am, dan tidak memperluas, dan artinya sudah, na'am, bareng-bareng di situ. Sehingga tidak ada jarak, saling, na'am, berbenturan pada apa? Rukab atau apa ini lutut, mungkin ketika duduk bersilah sama-sama berbenturan dan seterusnya. Dalam artian, kalau malah melihat kok yang diluaskan itu malah sungkan, ya sudah. Nah, tayin yang penting diberi tempat, nah untuk duduk bareng-bareng di situ. Walayu ti'ahadan minhum jambahu walau dhahra. Di sini, nah, walaya tawassa ini, nah, harusnya ikut depannya. Nah, wa idza fusihalahu fil majlisi wa kana harijan dhamma nafsahu walaya tawassa. Nah, di situ baru titik. Sehingga tidak membingungkan. Karena berhubungan dengan orang yang sungkan, ketika diluaskan malah sungkan. Tidak enak dengan yang lain, ya sudah, tidak perlu diluaskan, tapi yang penting diberi tempat untuk bareng-bareng desak-desakan di situ. Kemudian walayu ti'ahadan minhum jambah wala dhahrah, dan hendaknya tidak memberikan kepada seseorang di antara mereka itu naam sisi tubuhnya atau punggungnya. Dalam artian jangan sampai kita belakangi dia atau menyampingi dia. Wa yatahaffadu min dhalika wa yata'ahaduhu 'inda bahthi syaikh lahu. Dan dia yang menjaga yang demikian itu, nah ketika syekh mencari dia. Baik. Ketika saya mencari dia, ya biar kelihatan sehingga tidak ditutupi dengan punggung kita. Wala yajnahu ala jarihi aw yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi jambi. Dan jangan dia miring ke sisi tetangganya ketika duduk, bisa miring ke arah naam tetangga duduknya, orang yang ada di sampingnya. Baik. Atau dia menjadikan mirfak dia. Mirfak apa? Mirfak apa? Alif. Mirfakatun siku. Nah, yaitu jangan dia, nah, dijadikan sikunya afanifillah tegak, nah, pada basis tubuhnya. Ini. Nah, tayyib. Ya. Paham? Nah, duduknya ya duduk yang bagus. Nah, jangan melihat-melihat ke kanan atau ke kiri, apalagi setengah baring. Baik. Wala yakhruj an baqiyatil halqati bi taqaddumin aw ta'akhur. Dan hendaknya dia tidak keluar dari halqah-halqah yang tersisa atau halqah-halqah yang lain. Nah, dengan mendahului atau paling akhir. Ini jangan yang paling pertama kali pergi, tapi jangan yang paling akhir juga pergi. Ya, bergaul dengan yang lain. Karena perkara pertengahan itu paling bagus ya, Pak. Baik. Qala wa yataqala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi au darsi. Hendaknya dia tidak berbicara di tengah-tengah pelajaran orang lain atau pelajaran dia sendiri. Bima la yata'allaqu bih, dengan perkara yang tidak ada hubungan dengannya. Di sini anda sakin halqa dicetakan kalian atasnya tadi. Aw yakhruju an nasakil halqah fitakon dumin au ta'akhur. Kalau maknanya ini yang diinginkan berarti apa? Jangan keluar dari apa? Dari susunan halqah tersebut, maju atau mundur. Nah, kalau memang halqahnya sudah rapi ya itu, jangan maju mundur. Itu maksudnya. Kalau yang dicetakan, nah, yang lain an baqiyatil halqah. Itu dari halqah-halqah yang lain. Nah, untuk tidak apa? Tidak keluar, nah, paling awal atau paling akhir. Intinya, nah, masih sama. Bagaimana cara duduk dia di halqatul 'ain. Kemudian wala yatakallamu athna'a darsi ghairi. Jangan dia berbicara di tengah pelajaran orang lain atau audarsi atau pelajaran dia. Bima la yata'allaqu bi, dengan perkara yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tersebut. Aw bima yaqta'u 'alaihi bahta. Atau dengan perkara yang akan memotong pembahasan. Wa idza syara'a ba'dhum fi darsin fala yatakallamu bi kalamin yata'allaqu na'am bi darsin na'am furrida. Apabila na'am telah memulai, ya, sebagian mereka telah memulai pada suatu pelajaran. Maka hendaknya dia tidak berbicara, berbincang-bincang dengan apa? Dengan suatu pelajaran yang telah selesai. Ya, sudah selesai, ya nanti lagi setelah pelajaran yang berikutnya selesai. Ini kalau nah, pelajaran ya akhwanifillah berurutan dalam satu majelis. Nah, yang sudah selesai ya nanti kalau mau memperbincangkan di luar. Wala bi ghairihi mimma tafutu faidatuhu. Dan tidak pula berbincang-bincang dengan perkara yang lain yang dan menghilangkan faedah majlis tersebut. Illa bi idznin minasyekh, kecuali dengan izin dari syekh wa sahibid dars, dan dari apa? Dari orang yang memiliki pelajaran tersebut. Jadi intinya apa paragraf ini? Intinya tenang di majlis. Ketika ada pelajaran ya tenang, dengarkan. Tidak berbicara kecuali dengan bicara, pembicaraan yang hubungannya dengan dars, baik itu pertanyaan atau jawaban. Qala wa in asaa'a ba'du talabati adaban 'ala ghairihi lam yanharhu ghairu syekh illa bi isyarati. Nah, ini juga bagus ya pamir. Ini diingat-ingat. Apabila sebagian talabah na'am dia na'am berbuat adab yang jelek dalam majelis, ada teman yang lain atau penuntut ilmu yang lain adabnya jelek kepada orang lain, kepada temannya kah atau kepada yang di sampingnya, maka lam yanharhu ghairu syekh, tidak menegur dengan keras kecuali syekh, kecuali apa, mudarris yang ada di situ. Illa bi isyaratihi, kecuali dengan isyarah dari apa, dari pengajar tadi. Kalau memang ada isyarah untuk negur, nah, maka hendaknya tanggap. Aw sirran bainahuma ala sabilin nasihat, atau secara na'am tersembunyi, yaitu secara diri antara keduanya. Kalau memang na'am satunya adabnya jelek, ya, bisa di na'am senggolkah atau na'am dengan isyarat untuk diam tanpa apa? Tanpa suara keras sebagai bentuk nasihat. Wa in asaa'a ahadun adabahu 'ala syaikhi ta'ayyana 'ala al-jama'ati intiharuhu wa raddu. Ini kalau nah salah seorang itu adabnya buruk kepada syekh, kalau tadi kepada sesama yang ada di halaqah, maka na'am dinasihati secara diri, tidak menegur dengan keras kecuali syekhnya, kecuali apa, mudarris. Tapi apabila kalau nah, salah satu dari yang ada di majelis tersebut beradab jelek kepada syekh, yaitu kepada mudarris yang ada, maka wajib atas jamaah untuk apa? Untuk na'am menjelanya, yaitu untuk membantah dia, untuk diam. Tidak bagus. wal intisar li syekhi bi qadril imkan, dan untuk membela na'am syekhnya sesuai dengan kemampuan, wafa'an li haqqi sebagai bentuk penunaian terhadap haknya. Wal yashariku ahadun min al jama'ati ahadan fi hadithihi wa la siyama syekh, dan jangan seorang pun na'am ikut bergabung na'am dari kalangan jamaah pada pembicaraannya. Tayyib. Ya wala yusaniku ahadun minal jama'ati ahadan fi hadithi, yaitu jangan sampai nah, seseorang di halqah itu ikut bergabung dengan orang lain yang sedang bicara-bicara. Nah, sedang berbincang-bincang. Walasya masya, apalagi yang berbincang-bincang itu adalah syekh, untuk kita tidak nimbrung. Ya, tidak nimbrung kecuali dengan izin. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, minal adabi alla yusyarika rajul fi hadithi wa in kana a'lamu bihi minhu, atau wa in kana a'lamu bihi minhu. Minal adab alla yusyarika ar-rajulu fi hadithi, termasuk di antara bentuk adab untuk seorang na'am tidak nimbrung pada pembicaraan orang lain, walaupun dia lebih berilmu daripada orang yang bicara tadi. Ini penting. Apalagi memotong pembicaraan orang, kecuali kalau memang harus dipotong. Ya, kalau ada seorang berbicara, nah biar dengarkan dulu, baru nanti kalau ada kesempatan berbicara. Dan ini hampir di semua tempat, bahkan di kalangan amamunah juga demikian. Untuk seorang, ya biasanya kalau ada pembicaraan kemudian ikut-ikut nimbrung, ini dicela. Baik. Wa anshada al-khatibu fi hadzal makan wa la tushanik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu. Jangan engkau ikut-ikutan pada suatu pembicaraan seseorang, walaupun engkau tahu cabang dan na'am pokoknya. Dalam artian kalau walaupun engkau betul-betul menguasai apa yang dibicarakan itu, ya jangan apa? Jangan nimbrung-nimbrung kecuali apa? Kecuali dipanggil atau kecuali mendapatkan izin. Nah, ini penting. Ini termasuk adab yang bagus, ikhwan. Kalau ditanya baru. Kalau enggak ditanya atau enggak diinginkan untuk ikut, ya jangan. Walaupun dia tahu, walaupun dia sudah paham betul yang dibicarakan, na'am merupakan bentuk adab untuk dia menahan diri tidak ikut-ikut dalam pembicaraan orang lain sampai diizinkan. Fa in 'alima itsara syekh dzalik aw al mutakallim fala ba'sa. Apabila dia tahu memang syekhnya memberikan apa? Memberikan kesempatan pada dia, ya, agar dia ikut bicara, ikut gabung, tidak apa-apa. Atau orang yang sedang berbicara mengizinkan, tidak apa-apa. Nah, maka katakan damada di kemufassalan fil fasli qabla, dan telah lewat pembahasan secara terperinci pada fasal sebelumnya. Nah, dan insyaallah adab-adab di majelis ini adab-adab yang sudah sering kita ketahui berhubungan dengan adab tata tertib, tata krama, bahkan di kalangan awamun nas juga. Nah, kebanyakannya hanya yang demikian diketahui. Baik. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillahirabbil alamin.